Jangan kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu mengharapkanmu. Aku ingin kau ada di sini menemaniku jika aku bersedih. Ku kan selalu pergi ke rumahmu, mengetuk pintu dan mengharapkan kau hadir. Aku ingin kau ada di sini.